Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 18 November 2012 yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ke-20. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-20. 39 Penaklukan Al-Anbar oleh pasukan Khalid. Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sebagai berikut. Raqiba Khalidun fi juyusihi fasyara hatta antaha ilal anbari wa 'alaiha rajulun min aqalil fursi wa aswadihim fi anfusihim yuqalu lahu Sirazadu fa hata biha Khalidun wa 'alaiha Khandaqun wa khawlahu a'rabun min qawmihim ala dinihim wa jatama'a ma'ahum ahlu ardihim fama na'u Khalidan an yasila ilal khandaki fadoroba ma'ahum ra'san. Khalid bin Walid segera berangkat bersama tentaranya hingga mereka tiba di Al-Anbar. Ternyata negeri itu dipimpin oleh seorang yang sangat cerdas dan sangat dihormati di kalangan bangsa Persia. Dia bernama Sirozad. Khalid segera mengepung wilayah tersebut yang dikelilingi dengan parit. Sedangkan di sekitarnya tinggal orang-orang Arab dari kaum yang seagama dengan mereka. Penduduk negeri itu bersatu padu untuk mencegah Khalid agar tidak dapat menyeberangi parit yang mereka buat. Walamma tawajjahal fariqani amara Khalidun ashabahu farashaquhum bin nibali hatta faqa'u minhum alfa'ainin fatasayahan nasu zahabat uyunu ahlil anbari wa summiyat hadhil ghazwatu zatal uyuni. Farasala Sirozadu Khalidan fi sulhi fashtarata Khalidun umuran imtana'a Sirozadu min qubuliha. Setelah kedua pasukan tersebut saling berhadapan, Khalid memerintahkan kepada para tentaranya supaya menghujani mereka dengan anak panah sehingga berhasil membutakan 1000 mata musuh. Maka orang-orang berteriak, telah buta mata penduduk Anbar. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang Zatul Uyun, yang mempunyai mata. Akhirnya pimpinan mereka, Sirozad, mengirim surat kepada Khalid meminta untuk berdamai. Lalu Khalid memberikan beberapa macam persyaratan yang membuat Sirozad tidak dapat menerimanya. Fataqaddama Khalidun ilal khandaqi fastada'a bi razayil amwali minal ibili fadzabahaha hatta radamal khandaqa biha wajazahu wa ashabuhu fawqaha falamma ra'a Sirozad zalika ajaba ila sulhi ala syurutil lati ishtarataha Khalidun wa sa'alahu an yaruddahu ila ma'manihi. Kemudian Khalid maju menuju parit, lalu meminta supaya didatangkan unta-unta yang kurus-kurus dan unta-unta afkiran yang jelek-jelek. Kemudian Khalid menyembelihnya dan mencampakkannya ke dalam parit hingga menutup parit tersebut dengan bangkai-bangkai unta. Dengan demikian Khalid dan pasukannya bisa menyeberangi parit tersebut. Kemudian Sirozad melihat Khalid mulai masuk menyerbu bersama pasukannya. Dia segera menerima segala persyaratan damai yang ditetapkan Khalid dan dia meminta agar Khalid mengembalikannya ke tempat yang aman. Wa wafalahu Khalidun bizalik wa kharaja sirazadu minal anbari wa tasallamaha Khalidun fa nazalaha watma'anna biha wa ta'allama as-sahabatu mimman biha minal arabil kitabatal arabiyyata wa kana ulaikal arabu qad ta'allamuha min arabin qablahum wa hum banu iyadin kanu biha fi zamani bukhtanasara hina abakhal iraqa lil arabi wa ansadu Khalidan qawla bi ba'di iyadin yamtatihu qawmahu qawmi iyadu law annahum umamun aw law aqamu fatuhzalun na'amu qawmun lahum bahatul iraqi idha saru jami'an wal lawhu wal qalamu summa sholaha Khalidun ahlal bawaziji wa kalwazi qala summa naqadha ahlul anbari wa man hawlahum ahdahum lamma iddarabat ba'dul ahwali wa lam yabqa ala ahdihi siwal bawaziji wa banikiha. Maka Khalid mengabulkan permintaannya. Akhirnya si Rojad keluar dari Al-Mbar dan Khalid menerima penyerahan benteng tersebut. Kemudian Khalid menempati benteng tersebut dengan aman dan tenteram. Kemudian para sahabat banyak yang belajar menulis Arab dari penduduk Arab yang bermukim di situ. Dahulu penduduk Arab di situ mempelajari tulis-menulis dari orang-orang Arab dari Bani Iyad yang mereka telah bermukim di sana sejak zaman Bukhtanosor atau Nebukadnezar. Ketika ia mengizinkan bangsa Arab menetap di Irak, penduduk di situ membaca syair kepada Khalid dari perkataan Bani Iyad yang memuji kaumnya. Kaumku, Iyad adalah sesosok umat. Seandainya mereka bertamu, maka akan disembelihkan unta. Kaum kebanggaan Irak, apabila mereka berjalan, pasti seluruhnya membawa buku dan pena. Kemudian Khalid juga membuat kesepakatan damai dengan penduduk Al-Bawazij dan penduduk Kalwazi. Ternyata di kemudian hari, ketika terjadi keguncangan, penduduk Anbar dan orang-orang di sekitarnya melanggar kesepakatan mereka dan tidak satu pun yang tetap memegang perjanjian dengan benar kecuali penduduk Al-Bawazid dan Banikiya. Qala Saifun an Abdul Aziz ibn Siyahin an Habib ibn Abi Sabitin qala laisa li ahadin min ahli sawadi ahdun qablal waq'ati ila banu saluba wahum ahlul khirati wa kalwazi wa kura min kural furati ghodaru hatta da'au ila zimmati ba'dama ghodaru. Sa'if bin Umar meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Siyah dari Habib bin Abu Sabit, dia berkata, setelah terjadi keguncangan, tidak satu pun dari penduduk ahli zimmah yang masih tetap memegang perjanjian dengan kaum muslimin kecuali Banu Saluba dan penduduk Khirah dan Kalwazi dan beberapa kota di sekitar sungai Efrat. Mereka melanggar perjanjian sehingga ditaklukkan untuk kedua kalinya dan mereka kembali menjadi ahli zimmah. Wa qala Saifun an Muhammad ibn Qaisin qultu lisy'abiyyi wa ukhidha as-sawadu unwatan wa kullu ardin illa ba'dul qala'i wal khusuni qala ba'du salaha wa ba'dun ghalaba qultu fahal li ahli as-sawadi zimmatun i'taqaduha qabla al-harbi qala la walakinnahum lamma du'u waradu bil kharaji wa ukhiza minhum soro zimmatan al-bidayah wa nihayah. Sa'if bin Umar meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, aku bertanya kepada Asy'abi, apakah seluruh negeri-negeri tersebut ditaklukkan dengan peperangan kecuali beberapa benteng saja? Ia menjawab, sebagian dengan cara damai dan sebagian dengan cara ditaklukkan. Aku bertanya lagi, apakah penduduknya menjadi ahli zimmah sebelum peperangan terjadi? Ia menjawab, tidak. Namun setelah mereka menerima kesepakatan damai dan mau membayar jizyah, sejak itulah mereka menjadi ahli zimmah. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 6, halaman 743. Peperangan Ainut Tamr. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sebagai berikut. Lammastaqalla Khalidun bil Anbari istanaba 'alaiha az-zabraqana bra bardin. Faqasada 'Ainut Tamri wa biha yawma izin Mihran ibn Bahramin jubina fi jam'in 'azimin minal 'arabi wa haulahu minal a'rabi tawaifu minat tamri wa taghliba wa iyadin wa man laqahum wa alaihim aqqata ibn abi aqqata falamma dana khalidun qala aqqatu limihrona innal araba a'lamu bikita lil arabi fada'na wa khalidan faqala lahu dunakum wa iyahum wa inihtajtum ilaina a'nakum falamatil ajamu amirahum ala hadha faqala da'uhum fa in ghalabu khalidan fahuwa lakum wa in ghuribu qatalna khalidan wa qad du'ufu wa nahnu aqwiya'u fa'tarafu lahu bifadlir ra'yi alaihim. Setelah Khalid menguasai Al-Anbar, ia menunjuk Az-Zabarqan bin Badr sebagai penggantinya di kota itu. Lalu Khalid bergerak menuju Ainut Tamr. Pada waktu itu kota Ainut Tamr dipimpin oleh Mihran bin Bahram Jubin. Maka dengan pasukan yang besar dari orang-orang Arab dan beberapa suku dari orang Arab gunung sekitarnya, dari Bani Namir, Taglib, Iyak, dan suku-suku lain yang bersekutu dengan mereka, dengan dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Aqqah bin Abi Aqqah, telah siap untuk menghadapi kedatangan pasukan Khalid. Ketika Khalid telah mendekati pasukan musuh, panglima Aqqah berkata kepada Mihran, sesungguhnya orang Arab lebih mengetahui bagaimana cara berperang dengan orang Arab, maka biarkanlah kami saja yang menghadapi pasukan Khalid. Mihran menjawab, terserah kalian, perangilah mereka, dan jika kalian butuh bantuan, kami segera membantu kalian. Kemudian orang-orang Ajam merasa kesal dan mencela sikap pemimpin mereka. Maka Mihran menjawab, biarkan mereka bertempur. Jika pasukan mereka berhasil mengalahkan pasukan Khalid, maka kemenangan itu juga kemenangan kalian. Tetapi jika pasukan Khalid berhasil mengalahkan mereka, barulah kita bertindak memerangi Khalid yang pasukannya telah kehabisan tenaga dan telah melemah, sedangkan tenaga kita masih kuat. Akhirnya mereka mengakui kepiawaian pemimpin mereka. Wasara Khalidun wa talaqqahu aqqahu falamma tawajjahu qala Khalidun limujannibataihi ihfazu makanakum fa inni hamilun wa amara hamatahu an yakunu min waraihi wa hamala ala aqqata wa huwa yusawwis sufufa wahtadunahu wa asarrahu wan hazama jaisun aqqata min ghairi kitalin fa aktsaru fihimul asru. Kemudian Khalid terus berjalan dan kini berhadapan dengan pasukan Aqqah. Setelah mereka berhadapan, Khalid berpesan kepada pasukannya yang berada di sayap kanan dan kiri, pertahankanlah posisi kalian, aku akan menyerbu ke dalam barisan musuh. Dan Khalid berpesan kepada pasukan yang berada di belakangnya agar tetap melindunginya. Kemudian Khalid maju mengejar Aqoh yang sedang merapikan barisan tentaranya. Dan Khalid menyerangnya hingga berhasil menawannya. Dengan tertawanya pemimpin mereka, maka kalahlah pasukan Aqoh tanpa terjadi peperangan, dan banyak pasukan Aqoh yang ditawan. Wa qasada Khalidun khisna 'anit tamri falamma balagha mihrana hazimatu aqata wa jaisihi nazala minal khisni wa haraba wa tarakahu wa raja'at fulanun nasar al-arabi ilal khisni fa wajaduhu maftuhan fadakhaluhu wa hama wa khatamau bihi wa ja'a Khalidun ahata bihim wa khasarahum asadal khisari falamma ra'au dzalika sa'aluhu sulha fa aba illa an yanzilu ala hukmihi wa ja'alu fis salasila wa tusallamul khism summa amara fadribat unuqu aqata wa mangkana usiramahu walladzina nazalu ala hukmihi aidan ajma'in wa ghanima jami'a ma fi dzalikal khisni. Setelah itu Khalid bergerak menuju benteng pertahanan Ainut Tamr. Setelah Mihran mendengar kekalahan tentara Aqoh, dia segera turun dari benteng dan pergi melarikan diri meninggalkan benteng tersebut. Ketika sebagian dari pasukan Nasrani Arab kembali ke benteng, maka mereka mendapati benteng telah terbuka. Lalu mereka masuk dan berlindung di dalamnya. Lalu Khalid datang dan mengepung benteng itu dengan ketat. Setelah musuh melihat yang demikian itu, maka mereka menawarkan kepada Khalid untuk berdamai. Khalid menolak tawaran tersebut dan memaksa agar mereka mau menerima keputusan apapun dari Khalid. Dengan terpaksa mereka pasrah menerima keputusan Khalid. Khalid memutuskan supaya mereka seluruhnya dirantai dan bentengnya diserahkan kepada Khalid. Kemudian Khalid memerintahkan agar Aqoh, para tawanan dan seluruh orang-orang yang menerima keputusan Khalid tersebut dibunuh. Lalu mereka semua dipenggal lehernya. Dengan demikian, Khalid berhasil menguasai seluruh barang-barang yang terdapat di dalam benteng tersebut. Wa wajada fil kanisatil lati bihi arba'ina ghulaman yata'allamuna al-injila wa 'alaihim babun mughlaqun fa kasarahu Khalidun wa farraqahum fil umara'i wa ahlal ghina'i wa kana khumranu sara ila Utsman ibn Affana minal khamsi wa minhum Sirinu walidu Muhammad ibn Sirina akhadahu Anas ibn Malikin wa jama'atun akharuna minal mawaliyal masyahiri arada bihim wa bizarorihim khairan al-bidayah wa nihayah. Dan Khalid mendapati sebuah gereja dalam keadaan terkunci, sedang di dalamnya terdapat 40 anak yang sedang mempelajari kitab Injil. Khalid menghancurkan pintunya lalu membagi-bagikan anak-anak tersebut kepada para pemimpin dan orang-orang kaya. Di antara mereka ada Khumran bin Aban yang diambil oleh Utsman bin Affan yang pada waktu itu berusia 5 tahun. Dan di antara mereka terdapat pula Sirin yang kelak menjadi ayahnya Muhammad bin Sirin yang diambil oleh Anas bin Malik. Dan masih banyak lagi yang kelak menjadi tokoh ternama yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.